إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa kembali lakukan kegiatan ta'lim di tempat ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita semuanya untuk bisa kembali melakukan ta'lim di tempat ini pada masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih sama, yaitu tentang Masailul Jahiliyah. Pembahasan kita kali ini adalah berkaitan tentang penentangan terhadap takdir. Sudah kita lewati alhamdulillah pembahasan tentang takdir. Bagaimana cara beriman kepada takdir dalam beberapa pertemuan yang telah lewat. Baik melalui pembahasan yang ada dalam kitab ini ataupun dalam kitab Tauhid dengan syarahnya sedikit Fathul Majid. Pembahasan ini masuk pada nomor yang ke-43, Juhudul Qadar. Penentangan untuk beriman kepada takdir. Ini pun termasuk dari bagian keburukan yang ada pada orang-orang zaman dulu. Tidak percaya adanya takdir. Nah, sebelum kita masuk panjang lebar kepada pembahasan ini, melalui syarahnya Syekh Shalal Fauzan, kami hendak menyampaikan kepada kaum muslimin, takdir adalah bagian dari rukun iman. An tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baiknya dan takdir yang buruknya. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Uthaymeen menyebutkan dalam salah satu risalah beliau, Allah Rasulullah SAW menyebutkan rukun iman 6. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Disebutkan kembali, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah wa malaikatihi, kepada kitab malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir. Diulangi kembali, wa an tu'mina, dan untuk engkau beriman kepada takdir yang baik dan juga takdir yang buruk. Syekh menyebutkan mengapa disebut kembali kalimat wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Kenapa kau tidak sesuai dengan yang sebelumnya? Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada takdir. Itu sudah benar, cukup. Namun mengapa Nabi mengucapkan kalimat tekanan? Wan tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Bisa dipahami kaum muslimin? Dikarenakan pentingnya pemahaman ini. Pentingnya mengerti ilmu tentang hal ini dengan mendetail dan mendalam. Adapun beriman kepada kitab, kepada rasul, kepada malaikat, beriman kepada yaumul akhir, itu bentuknya mengimani sebuah berita yang datang dari Allah Azza wa Jal yang datang dari Nabi dalam sabdanya. Semua berita yang berkaitan dengan Nabi, dengan malaikat, dengan yaumul akhir, dengan kitab-kitab, berita tentang Allah subhanahu wa ta'ala, nama dan sifatnya, itu wahai kaum muslimin mudah dilaksanakan dengan kita tasdik wal iqrar, percaya dan membenarkan itu semuanya, serta kita mengucapkan dengan lisan kita dan kita beramal sesuai dengan keyakinan itu. Berbeda hanya dengan takdir. Mengimani takdir, beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan segala hal. Beriman, meyakini bahwa segala sesuatu telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Ini memunculkan berbagai macam problem di benak-benak manusia. Begitu berat untuk orang itu bisa memahami takdir dengan baik dan benar. Karena syaitan akan memasukkan di benak kita. Mana mungkin sesuatu itu telah ditulis. Kalau sudah ditulis di sana, ya berarti untuk apa kita usaha? Ya tidak? Untuk apa kita usaha? Kalau sudah ditentukan rezeki kita berapa, ya untuk apa kita usaha? Mau usaha kayak apa? Takdirnya kere ya kere baik. Wislah kere sekere, misalkan usaha kere. Polemik di benak kita ya kaum muslimin. Surga dan neraka telah ditakdirkan masing-masing kita. Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba lahu maq'aduhu fil jannati aw fil nar. Hadis Nabi, hadis sahih. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali telah ditulis, telah ditentukan nasib dia di surga atau di neraka kah dia. Bagaimana Pak? Timbul polemik tidak? Nek kaya gue ngapa aku ibadah. Nek wis takdirnya surga, walaupun kebrek-kebrek kan surga baik tetap. Iya betul? Walaupun ibadah kaya ngapa, takdirnya neraka, neraka baik. Iya betul? Polemik. Ini masalah. Ini problem. Menghantui otak kita dalam pembahasan takdir. Karena itu ditekankan untuk minabil qadari khairihi wa syarihi. Kau harus beriman kepada takdir Allah, ketetapan Allah. Wa khalaqna kulla syai'in biqadar. Kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ketentuannya masing-masingnya. Yakin tidak? Yakin. Loh, problem tadi bagaimana? Apakah harus dikesampingkan? Iya. Kalau kita masih bingung, bukan berarti kita menolak iman kepada takdir. Yakin sesuai dengan berita Allah menciptakan segala sesuatu masing-masingnya dengan takdir-takdirnya masing-masingnya. Kita beriman kepada Allah telah menulis di Lauhul Mahfuz. Dan itu adalah berita dalam Al-Quran. Ini dia. Allah telah menulis itu semuanya. Allah telah mengetahui itu semuanya. Ditulis di Lauhul Mahfuz sebelum 50 ribu tahun. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Terima itu. Terima imani. Imani yakin yakini. Problem yang ada dalam hati kita, berkecamuk kebingungan kita, antum berhenti di situ. Tanyakan kepada ahli ilmi, ya, engkau akan dapat jawaban. Jangan karena polemik tadi di atas, kemudian menolak takdir, menolak ayat, menolak hadis yang berkaitan dengan takdir. Jangan. Betul ini memang perkara yang membingungkan kalau kita tidak mengilmuinya. Tetapi kalau kita mengilmuinya, sangat mudah. Sangat gampang untuk kita mengimaninya. Hakadza qaul muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Sudah kita bahas beriman kepada takdir di kitab tauhid atau beberapa waktu yang silam 8 kali pertemuan. Singkat saya. Berarti 8 kali 2 bulan berturut-turut, Pak. Ya, bukan puasa karena senggama di siang hari bulan Ramadan. Dua bulan berturut-turut taklimnya. Selama ini terus berturut-turut terus. Sampai selesai yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah kitab Al-Usul Al-Thalatha. Turun kembali sekarang. Kita bertemu kembali tentang pembahasan takdir dengan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Mudah-mudahan ilmu yang kemarin beberapa waktu yang lalu kita telah sampaikan masih teringat di benak kita. Untuk kemudian kita akan lebih mudah untuk memahaminya kembali ketika ini dibahas oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam Masail Jahiliyah ini. Dalam pembahasan kitab Masailul Jahiliyah. Kita masuk kepada ucapan dari beliau. Asy-syarhu, syarah. Penjelasan iman kepada takdir. Al-qadaru huwa ilmullahi bil asya wa takdiruhu laha jalla wa ala qabla wuqu'iha wa kitabatuha fil lahil mahfuz thumma khalquhu laha. Al-qadar artinya adalah pengetahuannya Allah atas segala sesuatu. Dan penentuannya Allah atas segala sesuatu sebelum terjadinya. Sebelum terjadinya. Wa kitabatuha, dan penulisan semua takdir-takdir itu di lauhil mahfuz. Lauh itu kalau bahasa kitanya papan atau lembaran. Al-mahfuz yang terjaga. Yang terjaga al-mahfuz di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma khalquhu laha. Kemudian Allah menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan takdirnya masing-masing. Kita berikan contoh. Allah memiliki sifat wa huwa alimun bi kulli syai. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah berfirman dalam Al-Quran, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Apa kau tidak tahu bahwasanya Allah Maha mengetahui segala apa yang di langit dan segala apa yang ada di bumi? Segala. Segala itu apa, Pak? Manusia, jin, hewan, tumbuhan. Manusia dengan jumlah yang jutaan, miliaran. Hewannya dengan berbagai macam jenis hewan. Kemudian tanaman, bebatuan, sungai, air, udara, api, listrik, besi. Semuanya masuk pada kalimat kulli syai. Allah mengerti tentang itu. Allah Maha mengetahui tentang itu. Kapan Allah mengetahui itu semuanya? Kapan? Sebelum semuanya ada. Ilmu Allah Azza wa Jal tidak ada awalannya. Allah Maha mengetahui dengan sendirinya. Tidak ada awalannya. Jangan kita bayangkan Allah dulu tidak tahu kemudian baru tahu. Itu kita mas menungsa. Biar orang bisa ngapa-ngapa, kemudian belajar, baru tahu. Allah Azza wa Jal memiliki idul ilm. Memiliki ilmu yang sempurna. Keilmuan Allah Azza wa Jal meliputi sesuatu itu belum terjadi. Dan sesuatu itu yang sedang terjadi. Dan sesuatu yang telah terjadi. Semuanya. Misal kita. Di antara hadirin, mungkin ada yang lahir di tahun 70-an. Ada tidak? ada. Allah telah tahu hadirin akan lahir pada kurun waktu 70-an. Semenjak kapan? Semenjak sebelum kamu ada, sebelum bapakmu ada, sebelum buyutmu ada, bahkan sebelum Adam ada. Allah Maha tahu itu. Padahal kita kapan lahirnya? Umur kurun waktu 1970. Itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Kapan? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti jenengan sudah ditulis semenjak kapan, Pak? Berapa tahun silang? Nek jenengan kapan langit dan bumi ada? Lah 50 ribu tahun sebelumnya. Jenengan ngerti kapan adanya langit dan bumi? Orang ngerti. Ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Azza wa Jalla. Siapa yang hidup di era 70-an, era 80-an, sampai era 2018. Siapa yang akan lahir di waktu-waktu itu? Dari rahim siapa? Dari pasangan siapa? Allah Maha tahu itu. Dan yang akan lahir era 2050, 2100, 2000 berapa, Pak? Allah Maha tahu itu semua, ibu muslimin. Dan itu semuanya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Oh, berarti hebat banget ya. Iya, betul. Allah itu Maha Akbar, Maha Azim, Maha Sami, Maha Basir, Maha Alim. Sempurna. Husna. Sempurnanya Allah dalam ilmu sampai mengetahui siapa yang akan lahir, kapan dia lahir, di mana dia lahir, kapan dia akan mati. Bahkan bukan hanya itu saja. Apa yang akan dilakukan oleh dia dari semenjak lahir sampai mati. Allah telah mengetahui itu semuanya yang ada pada kita. Allah Maha mengetahui perbuatan apa yang akan kita lakukan. Allah Maha mengetahui kapan kita akan mati. Setelah mati akan terjadi apa pada kita. Sampai pada ujungnya ribuan tahun lagi sampai ada hisab, adanya mizan. Terus sampai surga atau neraka ke kita. Allah telah mengetahui secara rinci per individunya. Maha besar Allah Azza wa Jalla. Allah Maha mengetahui sampai sedetail itu. Bisa dipahami hadirin? Ini. Imtajhar lahu bil qali fa innahu ya'lamu. Al-jahru akhfa. Jikalau engkau mengucapkan dengan kata-kata yang lantang, Allah Maha mengetahui. Karena memang Allah Maha mengetahui apa yang kau nampakkan dan apa yang kau sembunyikan. Yang engkau tampakkan dalam lahiriahmu, Allah melihatmu. Allah telah mengetahui itu. Dan apa yang belum engkau kemukakan, masih tersembunyi dalam hatimu, Allah telah mengetahui itu. Bahkan sebelum engkau berkehendak, sebelum engkau, bahasa Jawanya kerentek. Ngerti kerentek? Apa kerentek? Bahasa Indonesia kerentek mau apa? Kretek, tek, tek, gitu. Bahkan satu tahun yang akan datang kita pengen apa? Allah telah tahu itu. Allahu Akbar. Zat yang seperti ini, kaum muslimin, tentunya menentukan segalanya. Telah menulis di Lauhul Mahfuz. Dan akan terjadi sesuai apa yang Allah ketahui. Akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Hujan? Walhamdulillah. Kita berbulan-bulan menunggu hujan. Karena itu kalau hujan jangan bersungut, Pak. Au dan maning dan maning. Walhamdulillah. Bagi yang mau mengambil helm atau jaket atau apa silakan. Tidak perlu malu. Ambil saja, Pak. Diselamatkan daripada fasa-fasa. Hadirin kaum muslimin, ini yang disebut dengan iman kepada takdir. Qala disebutkan di sini oleh Syekh, wal imanu bidzalika ruknun min arkanil imani asittah. Iman kepada takdir salah satu rukun di antara rukun iman yang enam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Saya akan sampaikan terlebih dahulu kaum muslimin, ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Ini pun polemik. Nah, masalah berbenturan di otak kita. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Apa makna kalimat ini? Jawabannya oleh kaum muslimin, berbicara masalah takdir itu terbagi menjadi dua hal. Pahami betul. Yang pertama berkaitan dengan Al-Qadir, yakni Allah Azza wa Jal yang mentakdirkan. Yang kedua berkaitan dengan Al-Maqdur, yang tertakdirkan. Tertakdirkan memiliki makna maqdur, isim maf'ul. Yani kita dan makhluk semuanya. Ini namanya maqdur. Kalau kita mendapatkan rezeki, ada rezeki nomplok. Bahasa wong Jawa rezeki nomplok. Tiba-tiba datang rezeki. Apa itu makanan ataukah itu berupa uang, itu takdir atau bukan? Sudah di tangan uang itu, ya, sudah di tanganmu makanan itu, tinggal kamu lahap, ya, kemudian kamu kenyang dengannya, alhamdulillah, yang tadinya saya lapar jadi kenyang. Takdir atau bukan ini? Takdir ya kaum muslimin, ini sudah terjadi. Ini takdir yang jelek atau yang buruk? Waruk itu jelek apa buruk? Baik pak, waruk. Dapat rezeki berupa uang, baik atau buruk? Baik. Ini takdir baik contohnya. Kita merasakan itu hal yang baik. Suatu hari, kecelakaan. Jatuh dari motor. Kakinya patah. Takdir atau bukan? Takdir. Itu sudah terjadi. Kita disyariatkan mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Dan Allah akan melakukan apapun yang Allah kehendaki. Ini terjadi. Telah ditulis 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita meyakini ini. Walaupun kami nyekeli sikil, sikilku tugul ya lara. Tapi qaddar ma syaa fa'al. Ini takdir. Ini takdir baik atau jelek? Hah? Jenengan lebih enak sikil mulus apa sikil tugel? Hah? Sikil sing main bah, mulus, waras, tugel jan repot. Biayanya mahal, mau diganti sikil meja ora patut. Hah? Artinya saya berikan contoh, ini adalah contoh Allah takdirkan sesuatu menimpa kita. Hal yang kita tidak sukai. Ini maknanya dua-duanya kita meyakini adalah takdir minallah subhanahu wa ta'ala. Enak dan tidak enak, khair atau syar, itu kita yang merasakan. Adapun kalau berbicara tentang Allahnya subhanahu wa ta'ala, zat yang menentukan itu semuanya bagi Allah adalah baik. Karena tidak ada fi'lullah yang buruk. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Tidak ada. Al-khairu kulluh biyadik. Wasyar laysa ilaih. Kebaikan itu semuanya ada di tanganmu. Keburukan itu tidak ada padamu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang ditakdirkan sakit atau kecelakaan, kita mengatakan, aduh saya sakit, gak enak. Tetapi Allah mengendaki kamu sakit, ada kebaikan di balik itu. Kebaikannya sehingga engkau ingat kepada Allah. Tidak lalai. Engkau kemudian pun berdoa dan beristighfar. Engkau pun kemudian ingat bahwa saya adalah hambanya Allah. Saya sudah memang kebablasan ini. Sehingga diingatkan. Tugel sikile. Yora papa. Tasi mending daripada gulune sing tugel. Bahkan kata kaum muslimin. Di balik setiap musibah. Ketika dia adalah seorang mukmin, terdapat kebaikan. Sehingga kesimpulannya kalau kita bicara tentang zat yang mentakdirkan semuanya baik. Bisa dipahami hadirin? Adapun takdir yang baik dan yang buruk, manis atau pahit, khair atau syar, rezeki atau sebuah musibah, itu kita yang merasakannya. Dan sebenarnya itu semua baik bagi kita. Kalau kita memiliki apa? Ilmunya. Sebagaimana telah kita sampaikan, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Walaysa dhalika li ahadin illa li mu'min. Sungguh sangat ajaib. Urusan seorang mukmin, semua urusannya baik bagi dia. Dan tidak ada hal ini kecuali bagi orang mukmin saja. In asabahu sarra syakara. Fakana khairan lahu. Jikalau Allah memberikan nikmat kepada dia, maka dia pun bersyukur kepada Allah. Itu baik bagi dia. Wa in asabahu dharra. Jikalau Allah menimpakan malapetaka kepada dia, sabara. Maka dia pun bersabar. Fakana khairan lahu. Itu pun baik bagi dia. Walaupun kita merasakan, ya lebih nikmat sehat loh daripada saya sakit. Tetapi bagi seorang yang mukmin, sehatnya baik, sakitnya juga baik. Ketika sehat dia beralhamdulillah, digunakan beribadah kepada Allah. Ketika dia sakit dia bersabar, menanti pahala di balik musibah sakitnya. Sehingga orang yang mukmin tidak bingung dalam hidupnya, mau dikasih apapun oleh Allah, baik. Dikasih suki. Baik, buatan pak suki. Dikasih kere. Ah, ini kinjeringan ngomong apa? Baik juga, waduh, ajalah, mumet. Tetapi ketika Allah uji, engkau dengan kekurangan harta, dan engkau sabar, itu baik bagimu. Itu baik bagimu. Walaupun mungkin kita merasakan, aduh, dan kurang. Yang kadangkala kita bersabar sebagai kepala rumah tangga. Bersabar sudah baling banting tulang peras keringat. Das ngosigil-sigil gondas. Sing ora sabar bujune. Wah lali si mumet. Ngantuk ke semene. Sing ngetun ngomel-ngomel. Ya mumet sing lanang. Kurang ake gepak. Tangannya bisa tuku motor ika ora. Panas-panas sih. Aduh. Maka hadirin kaum muslimin. Rahiman jami'an. Ini sabar. Sehingga suami sabar. Istri pun. Apa? Sabar. Kadangkala. Istri kita yang kurang bisa mengerti. Ya? Maka hadirin kaum muslimin. Ini yang dimaksudkan dengan tu'min bil qadari khairihi wa syarihi. Bisa dipahami hadirin? Kalau ada yang bertanya, orang berbuat maksiat, ikut aliran syaitan, itu takdir atau bukan, Pak? Bingung ini, ya? Itu sesuatu itu terjadi, itu sudah ditakdirkan. Coba lihat hadir ke sini biar tidak bingung. Sesuatu itu kalau sudah terjadi, itu maknanya berarti sudah sebagai takdirullah yang sudah ditulis 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau belum terjadi, wallahu a'lam. Bagaimana minggu depan? Minggu depan, wallahu a'lam. Kita enggak tahu. Ketika minggu depan sebuah itu terjadi, kita yakini ini sudah ditakdirkan. Besok nanti jam berapa ini semuanya sudah ditakdirkan ketika memang sudah apa? Terjadi. Kalau belum terjadi, wallahu a'lam. Jangan itu mengatakan takdirku memang apes. Kapan? Tahun 2020. Loh, tahun 2020 belum ada. Ya? Kok mengatakan kamu apes? Dari mana kamu tahu? Ya, cuma duga saja. Ah, ini dia enggak boleh. Ini ada hikmahnya, kaum muslimin. Kita kembali kepada pertanyaan tadi. Seorang melakukan dosa, zina, narkoba, dan yang lainnya. Ikut aliran syaitan. Apakah dia itu termasuk dari takdirullah, kaum muslimin? Ketika itu terjadi, iya, takdirullah. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah dia berarti dengan alasan ini sudah ditakdirkan Allah, berarti sepertinya saya harus meneruskan dosaku? Oh, itu sudah ditakdirkan di sana? Kalau sudah ditakdirkan, saya akan lanjutkan terus dosaku. Dan tentunya jangan disiksa aku dong. Oh, itu juga takdir. Begitu, Mbak Tuan. Ini problem dalam membahas takdir. Ruwet, kaum muslimin. Menghadapi orang kayak gini, ruwet. Jawabannya adalah, hari ini kamu melakukan dosa. Umpamanya mencuri. Ditangkap. Dia mengatakan, ini sudah ditakdirkan oleh Allah, karena memang sudah terjadi. Kita katakan, na'am, ya. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah, karena sudah terjadi. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang terjadi kecuali atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukankah Allah telah menyebutkan dalam Al-Qur'an? Bukankah Nabi telah menyebutkan dalam hadis bahwasanya mencuri hukumnya haram? Kamu tahu tidak? Tahu. Berarti ketika kamu mencuri, kamu sudah dalam keadaan tahu bahwa itu melanggar aturannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab ini kamu mendapatkan adab. Siksaan. Loh, kenapa disiksa? Dikarenakan kamu ketika mau melakukan pencurian, kamu itu tidak tahu takdirmu itu mencuri atau tidak mencuri. Yang kau tahu adalah mencuri itu hukumnya apa? Haram. Kenapa engkau melanggarnya? Ini perkaranya kaum muslimin. Seorang korupsi, narkoba, khamar, zina, selingkuh, sebelum terjadi terlaksana hal-hal itu, apakah dia tahu bahwa Allah telah mentakdirkan dia akan melakukan hal itu? Seakan-akan dia melihat menerawang di sana, lau mahfud, saya ditakdirkan nanti malam mencuri. Apakah ada? Saya ditakdirkan di sana nanti malam saya berzina. Apakah ada? Tidak. Tidak ada. Ketika dia melakukan zina, narkoba, mencuri, itu dengan irada dan keinginan dia. Dalam keadaan dia tahu zina itu dosa. Kalau dia sudah pernah menikah, bukan hanya disiksa, tetapi dibunuh dengan cara dirajam. Lempari dengan batu. Orang yang mencuri tahu, tangannya akan dipotong. Kalau dia mencuri lagi, potong lagi kakinya. Tangan kanan, kemudian mencuri lagi, kaki kiri. Mencuri lagi, tangan kiri. Mencuri lagi, kaki kanan. tahu? Tahu. Kenapa kamu lakukan? Tapi kan ini takdir. Sebelum itu terjadi, engkau ada dua pilihan. Jangan lakukan, atau engkau ingin tetap melakukannya. Ketika engkau tidak jadi melakukannya, maka pahala bagimu. Karena kamu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika kamu melakukannya, maka kamu berdosa dengan sebab itu. Allah tidak zalim. Bukankah Allah telah menjelaskan semua urusan? Bukankah Allah telah memberitahukan, jauhi dosa, jauhi ini, tinggalkan ini, kenapa kamu melanggar? Hakadza kaum muslimin jawabannya. Misal seperti pencuri tersebut ditangkap masuk penjara. Keluar mencuri lagi. Tangkap atau tidak, Pak? Tangkap, masukkan penjara. Karena manusia tidak tahu takdirnya apa. Ini intinya. Kita tidak tahu takdir kita apa. Urusan kita dengan hukum syar'i. Allah menghalalkan ini, Allah mengharamkan itu. Terhidang di meja makan. Ya. Ada umpamanya seorang terjebak dalam sebuah acara. Acara orang-orang kafir tercampur aduk di situ. Ada di meja sana minuman keras. Contoh minuman keras apa, Pak? Es batu? Oh, bahan. Whisky, brandy, topi miring. Saya cuma tahu nama, belum pernah melihat. Alhamdulillah. Semoga tidak pernah melihat sampai mati. Ada di sana daging-daging. Daging babi, daging anjing, daging kadal, daging kodok, daging cecak. Mungkin di sini ada daging apa? Kamu dalam keadaan tahu hukum. Mana yang akan kamu makan? Saya akan makan yang halal. Daging ayam. Pernah teman kita dalam kondisi sangat bingung. Mau makan daging ayam. Ayam halal. Tetapi lingkungan tersebut lingkungan bukan Islami. Bisa jadi ayam ini digoreng bersama dengan daging-daging tadi. Waduh, beritanya juga menakutkan. Ya sudahlah, cari yang bukan gorengan, rebusan. Direbus juga bisa jadi. Bingung. Makan apa, Pak? Makan dog digodok kewan. Dog 10 diliwer. Kaum muslimin dan jami'an, ini kenapa? Karena dia tahu. Saya itu gak tahu takdirku apa. Meja makan ini penuh makanan. Apakah saya menunggu takdirku apa? Gak akan mungkin tahu. Lah, makan babi. Takdirku is memang babi kok yang dipangan. Loh, kamu belum tahu. Kamu itu tahu itu haram. Kalau kamu makan, kamu mendapatkan ancaman azab. Ini minuman keras, haram. Kalau kamu minum, ada azab. Dengan takut ini, saya tidak jadi makan. Maka Anda mendapatkan pahala. Urusan takdir tidak seorang pun tahu. Sehingga tidak dibenarkan seorang beralasan dengan takdir dalam rangka melakukan kemaksiatan. Jadi tidak dibenarkan itu. Berbicara tentang takdir bukan untuk itu. Bukan untuk mendapatkan apa? Pembenaran. Wahai Pak Polisi, jangan tangkap saya. Saya mencurikan karena takdir Allah. Kalau bukan karena takdir Allah, saya gak mencuri. Di zaman Umar, orang yang seperti ini dipukul. Dengan keras. Ketika dia, jangan pukul saya. Alasan, ini saya mukul juga sudah takdir Allah. Sang pencuri mengatakan, oh, kamu kan tahu takdirmu itu. Gak tahu tentang mukul dan tidak mukul. Ya jangan mukul lah. Kau bilang, gak mukul dan itu takdir Allah. Baik, Mbok, orang mukul. Demikian pula kamu tidak mencuri, kemudian kamu mengatakan takdir Allah, saya tidak mencuri. Kenapa ketika melakukan dosa, kemudian beralasan dengan takdir? Hakadha kaum muslimin. Sehingga jangan kita terbawa oleh syaitan pembenaran kemaksiatan yang kita lakukan dengan alasan ini semuanya telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Jangan. Itu salah terap. Itu salah dalam pemahaman. Bukan untuk itu kita mengimani takdir. Bisa dipahami hadirin? Yang kita imani adalah Allah menentukan segalanya. Namun itu adalah sesuatu yang tersembunyi di sisinya. Tidak seorang pun tahu. Beda halnya kaum muslimin. Kalau Allah memberitahukan. Dan kita tidak dikasih iradah dan kehendak. Kemauan dan keinginan. Sebagaimana pemahaman Jabriyah. Yang mereka mengatakan manusia bagaikan seperti robot. Tanpa adanya keinginan. Tanpa adanya rencana, program. Adanya kehendak, gajah. Kayak robot. Sehingga kalau dia bergerak, Allah yang menggerakkan. Kalau betul manusia kayak robot. Kemudian ketika dia berbuat dosa, yang ada yang menjalankannya. Ada yang kalau seandainya dengan bahasa remote. Lung aku nyolong diremoti. Ujung-ujung tanganku buka lemari. Juga duit uangnya jadi salah. Lung aku diremoti. Ngerti diremoti? Kalau demikian adanya manusia tidak berdosa. Karena dia melakukannya bukan dengan keinginannya. Ada orang kok ngomong. Kenapa kamu copet? Gak tahu pak. Ini tanganku ujung-ujung nyopet. Untuk aja nyopet-nyopet. Baiklah. Dan. Apakah ini dibenarkan oleh kaum muslimin? Tidak. Manusia itu bukan robot. Bukan wayang. Jangan pemahamannya seperti Jabriyah. Allah takdirkan segala sesuatunya. Namun itu disembunyikan. Oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak seorang pun tahu takdirnya apa. Dan Allah berikan kepada manusia. Adanya keinginan dan kehendak. Kemampuan untuk berpikir. Menimbang maslahat dan mafsadah. Menimbang yang baik dan yang buruk. Yang menguntungkan dan yang merugikan. Tatkala dia melakukan sesuatu, Allah akan memberikan balasan. Kamu sholat, Masya Allah. Sudah tahu takdirmu sholat isya tadi? Tidak. Ketika kita tadi maghrib, belum tahu. Ketika kita sekarang ini, tadi sudah sholat isya atau belum? Sudah. Berarti Allah takdirkan kita sholat isya berjamaah di masjid ini. Karena apa? Sudah terjadi. Besok subuhan tidak kita pak. Berjamaah tidak? Di masjid mana? Kalau kita berkeinginan ditanya setiap kita. Oh iya jelas saya akan sholat subuh besok. Saya ingin sholat subuh besok. Karena itu wajib. Saya akan berjamaah. Tapi apakah itu pasti? Allahu a'lam bissawab. Itu semua biadillah. Kita memohon kepada Allah. Ya Allah mudahkanlah aku untuk sholat berjamaah besok pagi. Sholat subuh di masjid. Bisa jadi nanti malam mati. Bisa jadi nanti malam safar. Sehingga sholatnya tidak di masjid yang direncana. Tapi masjid lain. Bisa macam-macam. Bisa jadi besok malam. Nanti malam haid. Ya tentunya wanita pak. Lanang haid dan apa? Bisa terjadi. Kita tidak tahu. Program iya. Karena kita punya apa? Irada. Keinginan. Apalagi itu barang yang wajib. Oh tentu. Kamu besok sholat subuh pasti. Pasti pengertiannya keinginan. Tapi kalau apa Allah takdirkan kamu sholat subuh besok. Wallahu a'lam. Itu belum terjadi. Terus bagaimana? Ya saya lakukan sholat subuh. Dalam keadaan saya tidak tahu takdirku. Tetapi syariat mengharuskan sholat subuh. Maka saya lakukan sesuai dengan perintah. Dengan itu kita mendapatkan pahala. Bisa dipahami hadirin? Hakadah. cara beriman kepada takdir. Bagi siapa yang bingung, bertanya langsung tidak mengapa, atau ditulis di kertas, dijawab besok pada pertemuan akan datang, bisa. Kalau bingung banget dan mengharuskan tanya, langsung acung. Gak apa-apa. Insyaallah dijawab di tempat itu, atau kalau tidak di Rabu yang akan datang. Kenapa demikian? Pengaji maning, Pak. Apakah besok Rabu ditakdirkan ngaji maning? Wallahu a'lam. Tapi kita punya apa? Rencana dan keinginan Rabu depan akan apa? Ngaji maning. Begitu cara penerapannya kaum muslimin. Rahimani wa rahimajami'an. Insyaallah akan dilanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.